Pemirsa yang berbahagia, satu hal yang patut untuk kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai kerapian penampilan. Penampilan yang baik, penampilan yang rapi, yang tidak kusut, tidak acak-acakan, satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan mencintai dan menyukai al-jamal, keindahan penampilan. Yang dimaksud dengan jamal dalam hadis ini bukanlah keindahan yang itu berasal dari sononya. Bukan keindahan fisik, keindahan wajah, keindahan hidung, keindahan bibir, yang itu memang sudah takdir dari sananya. Akan tetapi yang dimaksud dengan jamal dalam hadis ini adalah at-tajammul. Berdandan, merapikan tampilan fisik. Maka berdasarkan hadis ini, di antara amal yang Allah cintai, di antara amal yang Allah sukai adalah aktivitas kita untuk memperbaiki penampilan. Aktivitas dan kegiatan kita sehingga kita tampil rapi, kita tampil bersih, kita tampil tidak kusut, tidak kotor, namun sedap dipandang dan nyaman untuk dilihat. Dengan bentuk pakaian yang kita pakai, kita cuci. Pakaian yang kita pakai, kita setrika sehingga rapi. Demikian juga celana yang kita pakai, kita cuci dengan bersih, kita setrika, dan tampilan fisik yang lainnya, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita berada dalam tampilan yang baik, tampilan yang bagus, tampilan yang menyedapkan mata, tampilan yang tidak bikin sepet mata. Maka ini adalah amal soleh yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah ibadah. Karena ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah semua hal yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik ucapan perbuatan hati ataupun ucapan dan perbuatan anggota badan. Maka mengupayakan diri untuk tampil rapi, tampil bersih, enak dipandang orang adalah amal yang Allah cintai.